Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwat fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan tidak ada tendensi dan keinginan yang lain melainkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini ditulis sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kami akan menguji kalian, baik pada harta-harta kalian dan juga jiwa-jiwa kalian. Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan juga kalian akan benar-benar mendengar dari orang-orang kafir, yakni ahlul kitab, dan juga orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, adzan katsira, gangguan yang banyak yang akan menyakiti hati-hati kalian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara atau urusan yang sangat baik untuk kalian. Na'am fabarakallahu fikum. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap muslim akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dan jalan keluarnya adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa ayat ini turun terkait kisah yang terjadi di pemukimannya Al-Harith Ibn Al-Khadraj yakni di Madinah, sebelum terjadinya perang Badar. Naam. Ketika itu kaum muslimin berkumpul dengan orang-orang musyrikin di Madinah dan juga orang-orang Yahudi. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke tempat mereka dan memberi salam. Di majlis itu ternyata ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satu tokoh dari tokoh-tokoh kaum munafikin. Naam. Maka Abdullah bin Salul mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Janganlah kamu mengotori kami." Yakni jangan kamu mengajak kami kepada agama kalian. Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam dan membaca Al-Qur'an. Yani membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan, "Ya rajul, wahai kamu, pergilah kamu dari tempat kami. Naiki kembali tungganganmu, wahai Muhammad. Jangan kamu mengganggu kami dengan perkataan itu." Naam, ini apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tentunya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Naam. Setelah itu perkumpulan yang terjadi menjadi apa? Menjadi kacau, menjadi ribut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menenangkan mereka kembali dan beliau alaihi salatu wasallam pergi meninggalkan mereka. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa seorang muslim atau kaum muslimin secara umum mereka akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala terkait ayat ini. Yani ayat la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian pada kalian, yakni pada harta-harta kalian dan juga jiwa-jiwa kalian. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala wa yukhatibul mu'minina annahu sayabtaluna fi amwalihim minan nafaqat alwajibat walmustahabbah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam ayat ini dan juga menggambarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan mendapatkan ujian-ujian. Baik ujian pada harta-harta mereka, yakni perintah agar mereka mengeluarkan zakat-zakat yang wajib maupun yang sunnah. Nafkah-nafkah yang wajib maupun yang sunnah pada harta-harta mereka. Dan juga terancamnya hilang harta-harta mereka untuk berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala. Dan mereka juga akan diuji pada jiwa-jiwa mereka dengan diberi berbagai beban berat dan juga ya perkara-perkara yang akan menimpa kepada mereka, penyakit-penyakit. Naam, barakallahu fikum. Juga di antara beban yang berat adalah perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kalimat yakni huruf lam muzahlaqah atau lam taukid, juga memperkuat dengan nun taukid, nun sakilah. Naam, Latublawunna. Ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan ujian, baik ujian itu terkait pada harta-harta mereka maupun pada jiwa-jiwa mereka. Sehingga barakallahu fikum, ini juga semakna dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semuanya ya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diberi khauf, rasa takut, rasa hilangnya kenikmatan-kenikmatan dari mereka dan juga jiwa-jiwa yang mereka sayangi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka bersabar dan mereka apa tetap menjalankan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lainnya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira, dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya sebagai fitnah. Atasbirun, apakah kalian akan bersabar atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya? Sehingga barakallahu fikum, pasti ujian akan menimpa seseorang, baik itu nanti terkait pada harta-harta mereka maupun pada jiwa-jiwa mereka. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajul 'alal qabri wa yatamarrahu alaihi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr wa laysa bihiddin illa al-bala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah tabaraka wa taala, la tadhhabud dunya, dunia ini tidak akan pergi, hatta yamurra ar-rajulu 'alal qabri, kecuali setelah seseorang itu melewati sebuah kuburan, wa yatamarragu 'alaihi, dan dia merenung di dekat kuburan itu, wa yaqul, dan mengatakan, ya laitani kuntu makana hadhihi ya sahibi hadzal qabri, seandainya aku seperti penghuni kubur ini. Walaysa bihiddinu illa albala, tidak ada yang mendorong dia, yakni bukanlah agama yang mendorong dia melakukan itu, melainkan karena ujian yang menimpa kepada dia. Yakni orang yang sudah dikubur, dia sudah lulus dari fitnah apa? Dunia. Na'am barakallahu fikum. Sehingga dia berangan-angan, kalau saja ya aku menempati posisi orang yang dikubur ini. Ini menunjukkan bahwa bala yang menimpa seseorang ini sangat-sangat besar sekali. Naam. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Naam. Qala al-anbiya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, para anbiya. Thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Naam. Sehingga fabarakallahu fikum, ujian-ujian itu disesuaikan dengan kadar keagamaannya seseorang. Kokohkah dia keimanannya? kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kuatkah keimanannya dia kepada Allah atau tidak? Ini diukur ujian-ujian dari agamanya. Sehingga barakallahu fikum, inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Naam barakallahu fikum. Juga fayubtala rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'uhu. Jika agamanya seseorang itu kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Wa in kana fi dinihi riqah ubtuliya ala hasabi dinihi. Jika agama seseorang itu lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya dia. Sehingga barakallahu fikum, ujian-ujian yang menimpa kita ini belum seberapa. Belum seberapa dibandingkan orang-orang terdahulu dari kalangan para anbiya dan juga para pengikut mereka. Kalau kita kembali kepada sejarah awal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa agama ini. Beliau seorang diri di kota Mekah menyampaikan agama yang mulia ini kepada penduduk kota Mekah ketika itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan perintah qum fa'andir wa rabbika fakabbir. Wahai Muhammad, berdiri dan berilah peringatan kepada kaummu. Ini sesuatu yang sangat berat tentunya. Namun ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kota Mekah seorang diri. Apa yang beliau dapati? Naam, yang beliau dapati gangguan-gangguan dari orang-orang musyrikin. Gangguan-gangguan dari orang-orang kafirin, baik secara fisik maupun secara mental. Naam barakallahu fikum, ini akan mendapatkan ujian. Orang-orang yang mengikuti jalannya para anbiya pun akan mendapatkan apa yang pernah didapati oleh para nabi dalam menjalankan tugas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat, mereka-mereka yang menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan ujian-ujian yang berat. Seperti sahabat Bilal bin Abi Rabah dan juga Yasir, Ammar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat yang mereka awal-awal masuk ke dalam agama Islam ini. Naam. Mereka mendapatkan ujian-ujian yang berat. Seandainya ujian-ujian itu diberikan kepada kita, wallahu ta'ala alam, apakah kita bisa masih mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ujian yang berat yang mereka dapatkan. Naam, ini sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia yang paling besar ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah para anbiya. Kemudian juga ya setelah itu para pengikut nabi. Naam barakallahu fikum. Akan tetapi mereka apa? Bersabar dari gangguan-gangguannya orang-orang kafirin. Mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dari apa yang mereka dapati, karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari ujian-ujian yang menimpa mereka. Naam. Kalau kita lihat juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah selama 950 tahun mendakwahi kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Walam azid an du'ai illa firara. tidaklah dakwahku kepada mereka melainkan membuat mereka semakin lari dari dakwahku. Ujian. Kemudian juga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diuji dari keluarganya sendiri. Anaknya yang diperingatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk mengikuti ajarannya Nabi Nuh tidak mau. Mereka, ya anaknya ini membangkang kepada Nabi Nuh. Kemudian anaknya Nabi Nuh bagian dari orang-orang kafirin. Ujian menimpa kepada seseorang. Naam barakallahu fikum. Ini terjadi. Sehingga barakallahu fikum, apa yang kita alami dari ujian-ujian, hendaknya kita apa? Kita bersabar dan juga tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Naam. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian bersabar dan juga tetap di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan yang terbaik untuk kalian. Fabarakallahu fikum. Diuji dengan harta dan juga dengan jiwa-jiwa kita. Dan juga diuji dengan gangguan-gangguan dari kalangan orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrikin. Diganggu. Orang-orang musyrikin dan juga orang-orang kafir, mereka mengganggu dakwah Nabi di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berani. Nabi alaihi salatu wasallam berada di hadapan mereka. Membabil aula, di zaman kita yang jauh dari masa nubuah, tentu-tentu mereka lebih berani lagi kepada kaum muslimin. Mencemooh kaum muslimin, menghinakan agama mereka, dan juga yang melecehkan kehormatan kaum muslimin. Tidak heran. Ini sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Sehingga apa? Butuh kita apa? Sabar dari semua ini. Jangan sampai kita berkeluh kesah. Jangan sampai kita apa? Meninggalkan prinsip-prinsip agama kita. Dikarenakan apa? Tidak tahannya kita dari ujian-ujian. Dan ujian yang terbesar adalah ujian dalam bab agama. Dalam bab keyakinan. Sehingga barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di masa-masa kita hidup, banyak ya gangguan-gangguan yang akan menjadikan seseorang menjual agamanya karena tidak sabarnya dia berada di atas agama yang hak, prinsip yang kokoh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan bahwa di masa-masa kita hidup fitnah bagaikan apa? Potongan-potongan gelap malam. Sehingga ada seorang yang menjual agamanya. Fabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual prinsip agamanya demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Sehingga barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang menjadi sunnah, ya, sunnah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia mendapatkan ujian-ujian, mendapatkan petaka-petaka, maka hendaknya mereka senantiasa sabar dan juga meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam ayat menyebutkan terkait masalah ujian-ujian, Allah Subhanahu wa taala akhiri wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik dari ujian-ujian itu. Sehingga barakallahu fikum, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan dan juga keteguhan dalam menghadapi semua ujian-ujian. Di zaman kita ujian-ujian yang ada ini luar biasa dan kita enggak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa anak-anak kita nanti, generasi-generasi kita setelahnya. Wallahu taala alam. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti minkum zamanun illa walladhi ba'dahu syarr minhu. Tidaklah datang kepada kalian suatu masa melainkan masa yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Naam, ini menunjukkan bahwa fitnah-fitnah, ujian-ujian itu sangat berat di akhir-akhir zaman, sehingga butuhkan apa? Membutuhkan keimanan yang kokoh, membutuhkan ketakwaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan terus kita menggali dari wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tetap di atas keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Naam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.